Pak Irwan, apa komentar Anda? Buat pengusaha berat menurut saya. Karena satu merek sudah dibina, habisin berapa triliun. Ya saya bisa ngerti lah, mungkin extra jos gitu. Itu kan ya berat juga. Ya, itu merek kan udah lama. Ya kalau buat pengusaha itu berat. Kalau menurut saya ya mesti dibicarakan dengan Badan POM untuk memberikan penjelasan, mendiskusikan. Supaya dicari jalan keluar yang paling baik bagaimana. Bagaimana dengan produk jamu, Pak? Kalau di jamu tidak boleh superlatif. Di jamu itu sudah dari dulu nggak boleh. Kami nggak boleh bilang super, kami nggak boleh bilang ekstra, itu memang nggak boleh. Di industri jamu dari dulu nggak boleh. Nah, tapi kalau udah terlanjur terkenal, biaya itu saya juga bingung. Yang punya merek-merek seperti itu, padahal biaya untuk periklannya kan investasinya setahun bisa 200 miliar, kalau 10 tahun 2 triliun. Dan itu mengganti juga nggak gampang. Sebenarnya apa yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah saat ini? Kalau saat ini ya banyak, kita mau ngomong kan luas sekali, yang paling penting kan infrastruktur. Tapi kalau merek-merek segala itu memang kewenangannya ya, itu kalau hak patennya kan tentunya dihaki ya. Tapi kalau tentang nama-nama memang mungkin juga ada dari Badan POM duduk untuk memberikan masukan kepada Badan POM. Kan yang paling penting kan pengusaha harus duduk atau gabungan pengusahanya untuk mendiskusikan, memberikan masukan, terus dicari jalan keluar toh. Kalau merek-merek yang sudah dibangun puluhan tahun, ya tentunya kan repot ya kalau ganti. Apakah benar merek-merek seperti itu menyesatkan, Pak Irwan? Saya memberi komentar itu setiap orang punya tafsir masing-masing. Ya itu kan mungkin pemikirannya kan dulu kalau yang saya tahu ya, waktu jamu itu dibilang jamu super, oh lebih dari yang lain. Padahal kenyataannya nggak super, nomor satu gitu. Menurut saya kalau diberi masukan ya kan zamannya sekarang kan pemerintah terbuka sekali untuk menerima masukan. Di samping menjaga yang paling penting kalau Badan POM kan menjaga konsumen, keamanan produk, melindungi konsumen. Tapi mungkin juga bisa dijelaskan tentang keberatan-keberatan atau alasan-alasannya apa. Menurut saya, beri masukan lah. Baik Pak Irwan, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Saya Dewi Sintawati.